Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi, Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-15 dengan judul Rahasia Puncak Gunung Wukir. Naskah karya Izar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Aki. Pada seri yang ke-9 ini, Anda sedang mendengarkan Ravanda Channel. Wati sebagai Anting Wulan, Asti Suhastra sebagai Mamang Kuraya, Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Purbaya dan Mamang Kuraya tengah mencari Cempaka yang hilang secara gaib di lereng Gunung Wukir. Dengan petunjuk dari getaran Kujang Cakrabuana, keduanya akhirnya tiba di sebuah lembah. Akan tetapi dalam kegelapan, mereka tiba di sebuah tempat yang mereka tidak mengerti. Sebuah tempat yang penuh dengan kekuatan gaib. Mamang Kuraya yang merupakan tokoh mahasakti di tanah Pasundan itu tidak mampu untuk berbuat banyak. Sengatan-sengatan kekuatan gaib membuatnya tidak mampu untuk terus melangkah. Akan tetapi Raden Purbaya dengan Kujang Cakrabuana di tangannya tidak mengalami gangguan apapun dan terus melangkah untuk mencari Cempaka dengan mengikuti petunjuk dari getaran Kujang Cakrabuana. Kukira dengan Kujang Pusaka di tangannya, anak itu akan dapat mengatasi gangguan gaib ini. Sungguh aku jadi penasaran. Baiklah, akan kulihat apa sebenarnya yang berada di sekitar tempat ini. Ya, akan ku coba melihat dengan kekuatan batinku. Aku akan mencoba menyentuhnya dengan kekuatan batinku. Mamang Kuraya memejamkan matanya dan kemudian menyalurkan hawa saktinya ke seluruh tubuhnya. Seluruh pikirannya dikosongkan dan sesaat kemudian tubuhnya dirasakan melayang-layang. Alam sekitarnya dan bahkan dirinya sendiri sudah tidak disadarinya lagi. Kekosongan, kehampaanlah yang dirasakannya. Dan dalam keadaan tersebut, tiba-tiba kakek tua itu dikejutkan oleh kehadiran bentuk-bentuk yang sangat menyeramkan. Yang Agung, tempat apa ini? Celaka cucuku, tempat ini sangat berbahaya sekali. Makhluk-makhluk itu mendekatiku. Celaka, berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Aku harus segera kembali ke alamku. Thank you. berbahaya sekali tempat ini. Oh, berbahaya sekali keadaan cucuku berbahaya. Aku akan maju dan terus ke depan. Akan ku cari Purbaya. Beberapa langkah lagi di depanku adalah batas wilayah yang aneh itu. Aku akan mencoba bertahan dengan kekuatan tenagaku. Aku akan terus melangkah. Aku harus menemukan cucuku Purbaya. Sengatan ini menusuk dada dan menumbuk seluruh bagian tubuhku. Aku tidak tahan lagi. Dadaku terasa nyeri dan sesak sekali. Purbaya. Mamang Kuraya tak dapat menahan kekuatan gaib yang menumbuk dan menyengatnya. Karena itu baru beberapa belas langkah ia roboh tak sadarkan diri. Sementara itu Raden Purbaya yang menggenggam kujang pusaka terus saja melangkah. Getaran pusaka di tanganku tiba-tiba saja berhenti kembali. Di manakah Kak Cempaka? Apakah benar yang kakek katakan? Kujang pusaka ini membawaku menemui Kak Cempaka. Apa itu? Sepertinya aku melihat beberapa sosok tubuh. Siwa Agung, apakah aku tidak salah melihat? Raden Purbaya terhenyak kaget ketika melihat tiga sosok tubuh di hadapannya. Cempaka berhasil ditemukannya. Akan tetapi di situ ia juga menemukan tubuh Raden Sakapal Waguna dan bahkan Mamang Kuraya kakeknya. Dewata Agung, bagaimana bisa hal ini terjadi? Bukankah kakek Mamang Kuraya kutinggalkan di belakangku? Apa yang terjadi dengan mereka bertiga? Mengapa bisa mereka tiba di tempat ini? Raden Purbaya melangkah mendekati ketiga sosok yang telah dikenalnya. Akan tetapi belum lagi ia sampai ke tempat ketiga sosok tubuh yang tergeletak tak sadarkan diri itu. Dari balik bebatuan besar, muncul sebuah kepala makhluk yang besar dan sangat mengerikan. Siwa Agung, makhluk apakah itu? Seekor ular raksasa. Celaka! Apa yang akan dilakukan oleh ular itu? Dia mendekati ketiga sosok tubuh itu. Aku harus mencegahnya. Minggir dan menjauh kau ular jahat. Ular itu kelihatannya takut menghadapi senjata pusaka di tanganku ini. Aku akan membunuh ular ini. Berbahaya sekali makhluk seperti ini. Kemudian Kembali Raden Purbaya menyerang ular raksasa itu dengan kibasan-kibasan senjata pusakanya. Akan tetapi walaupun kelihatan gentar, ular itu tetap mampu bergerak dengan gesitnya, menghindari amukan dari kujang Cakrabuana. Sampai suatu ketika, kelengahan dari Raden Purbaya dimanfaatkan ular raksasa itu. Ekornya yang berada di samping Raden Purbaya berhasil memukulnya. Aku harus dapat membunuh dan mengusir ular itu. Oh, tubuhku. Tubuhku sakit sekali. Tulang-tulangku terasa hancur oleh kibasan ekor ular itu. Agaknya ular itu masih tetap gentar dengan ujang pusakaku ini. Hei, apa yang akan dilakukan oleh ular itu? Ular itu mendorong Paman Saka, Kacembaka, dan juga kakek. Aku akan mencegah ular setan itu mengganggu mereka. Hei, berhenti! Jangan kau ganggu mereka, ular jahat! Ular setan! Hup! Rasakan seranganku kali ini, ular jahat! Hiya! Hup! Hiya! Aku harus memancingnya untuk menjauhi tempat ini. Hup! Hai! Hiya! Hei! Hiya! Hai! Hup! Ular ini menjadi semakin takut dengan kujang pusakaku ini. Hiya! Hai! Yeah! Hup! Hai! Hup! Oh. Tiba-tiba saja ia menghilang dari hadapanku. Oh. Suara ular itu. Suara itu ada di sekitar diriku. Ternyata aku menghadapi seekor ular siluman. Hup, iya. Celaka, siluman licik. Dia menyerangku secara gaib. Hei, ular siluman licik, keluarlah. Ayo, hadapi aku secara jantan. Hup, iya, hai. Hup, hai. Raden Purbaya mengibaskan kujang cakrabuananya ke kiri dan kanan. Sesaat, pemuda dari Karang Sedana itu menjadi gelisah kelabakan, tak tahu harus bagaimana menghadapi ular yang menyerangnya secara gaib. Dengan kegelisahannya, terjadi kembali satu keanehan. Kujang pusaka di tangannya tiba-tiba saja lenyap entah kemana. Kujang pusaka di tanganku tiba-tiba saja lenyap. Apa yang sesungguhnya terjadi? Hei, suara ular itu tidak lagi kudengar. Apakah ular itu telah pergi dari tempat ini? Sudahlah, tidak perlu aku mengurusinya. Aku harus menolong mereka dan menyadarkannya. Kembali menjadi gelap. Pandanganku tak dapat lagi menembus jauh kegelapan malam ini. Akan ku coba membangunkan mereka. Kak, Kak Cempaka, Kakek. Mereka dalam keadaan pingsan, tidak sadarkan diri. Aku akan mencoba mengurutnya. Aku mendengar gerak langkah seseorang yang mendatangi ke arahku. Akan kutunggu di tempat ini. geraknya. Dia pun menyadari geraknya aku ketahui. Dia kini berhenti. Ataukah kini dia mendekatiku dengan lebih berhati-hati? Wah, celaka. Berbahaya sekali. Gelapnya malam ini seakan-akan mengurungku dalam penjara gaib. Dia kembali bergerak. Purbaya, apakah kau berada di situ? Suara Bibi Wulan. Apakah kau itu Purbaya? Ya, saya di sini Bibi Wulan. Saya di sini bersama-sama dengan Paman Saka Palwaguna, Kacempaka, dan juga kakek. Ah, Kakang Saka? Kakang Saka bersamamu? Di mana dia? Beberapa saat saja di hadapan Raden Purbaya terlihat sesosok bayangan ramping yang ternyata benar adalah Anting Wulan. Di mana Kakang Saka? Ini dia Bibi Wulan. Oh, apa yang terjadi dengannya? Bagaimana bisa kau berada di tempat ini bersama dengan Kakang Saka? Hei, itu Cempaka dan kakek Mamang Kuraya juga tidak sadarkan diri. Apa yang terjadi dengan mereka Purbaya? Ceritakanlah. Entahlah, Bi. Sebaiknya kita coba untuk menyadarkan mereka dan menanyakan langsung padanya. Saya datang kemari hanya ingin mencari Kacempaka. Tapi di sini saya menemukan juga kakek dan Paman Saka. Kakak. Sadarlah, Kakak. Bagaimana dengan Cempaka dan kakek Mamang Kuraya? Tidak berbeda, Bi. Mereka masih tetap tidak sadarkan diri. Kak. Kak Cempaka. Kau adik Purbaya. Di mana kita berada? Di sebuah lembah. Di lereng Gunung Wukir. Bagaimana kakak bisa berada di sini? Apa yang terjadi dalam kegelapan? Di daerah ular-ular kecil itu? Kakak tiba-tiba saja menghilang. Bibi Wulan juga berada di sini? Iya. Apa sebenarnya yang terjadi dengan dirimu? Kukira tentu ada hubungannya dengan kakangku Saka. Saat itu, ketika aku merasakan sengatan dari ular kecil itu, aku melompat jauh, dan kemudian kembali aku melompat ketika aku menyadari bahwa di sekelilingku banyak terdapat ular-ular kecil. Dan tidak berapa lama aku jatuh dan tidak sadarkan diri. Tapi, samar-samar sebelum aku hilang kesadaran, aku merasakan tubuhku... Tubuhku dibawa oleh sesosok tubuh yang licin dan keras meluncur. Rasanya seekor ular besar membawaku. Ular besar? Ular siluman. Ular jahat itu baru saja menghilang secara gaib di sini. Kau bertemu dengan ular raksasa itu di tempat ini? Iya. Ada apa, Bi? Tidak. Marilah kita mencoba untuk menyadarkan mereka. Kakangku dan juga kakek Mamang Kuraya. Bi, kukira kita sebaiknya membawa keduanya jauh-jauh dari tempat ini. Tempat ini sangat berbahaya. Penuh dengan hawa iblis. Tapi, kemanakah kita akan membawanya? Kemana kita akan pergi? Mari, ikutilah aku, Bi. Mari, Kak. Perlahan-lahan, Raden Purbaya berjalan di muka rombongan kecil sambil membopong tubuh kakeknya Mamang Kuraya. Sementara itu Anting Wulan membawa Raden Sakapal Waguna di belakangnya bersama dengan Cempaka. Nah, para pendengar sekalian, pengalaman apakah yang akan ditemui mereka di lereng Gunung Wukir? Dan bagaimanakah larinya ular raksasa itu?